ada satu rasa yang indah di hati dan tak akan pergi. Langit cerah, burung-burung bernyanyi, alam ceria, dunia penuh warna. Gadisku, kau masih di sini, berdua kita ragu.